yang menunjukkan bahwasanya seorang beriman harus minta tolong dengan kesabaran dan juga dengan sholat dalam segala perihal. Maka Syekh mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah untuk menjadikan kesabaran sebagai penolong dalam segala hal, lalu dia menyebutkan sebuah contoh. Jadi contoh ya. Jadi ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk sabar. Nah, sekarang ayat yang sekarang kita baca ini menyebutkan contohnya. Contoh sabar itu bagaimana? Menyebutkan sebuah contoh dalam menjadikan kesabaran sebagai penolong, yaitu berjihad di jalannya, di mana jihad itu merupakan ketaatan paling utama. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya, wahwal jihadu fi sabili, yaitu berjihad di jalannya. Wahwa afdalu ta'atil badaniyah, di mana jihad itu merupakan ketaatan paling utama yang bersifat jasmani. Wa asyaqquha 'ala an-nufus, dan suatu hal yang paling berat bagi jiwa. Lima syaqqatihi fi nafsih, karena kesulitan yang ada di dalam dirinya berkaitan dengan nyawa. Walikaunihi muaddian lil qatl, dan karena hal itu bisa mengakibatkan kematian. Wa adamil hayah, serta kehilangan nyawa. Allati innama yarghabu ar-raghibun fi hadhihi ad-dunya lihusulil hayati walawazimiha, yang hanya disukai oleh orang-orang yang cinta kepada dunia agar mendapatkan kehidupan dan sumber-sumbernya. Fakullu ma yatasarrafuna bihi fa innahu sa'yun laha wa daf'un lima yudadduha, dan semua yang mereka lakukan adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kehidupan dan menolak hal yang bertentangan dengannya. Di sini penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di menyebutkan contoh sabar, yaitu sabar dalam berjihad. Dan jihad itu sulit bagi seseorang karena harus mengerahkan nyawa, padahal seseorang ingin hidup, dan ketika berjihad dia berhadapan dengan nyawanya mungkin bisa hilang, kehidupannya terputus, padahal seseorang ingin hidup. Seorang ingin dia senantiasa jauh dari mara bahaya. Kan kita semua seperti itu. Kita ingin jauh dari mara bahaya. Makanya kita kalau keluar rumah menaiki motor pakai helm, agar jauh dari mara bahaya. Kemudian seseorang sebagian kadang-kadang kalau naik motor pakai kacamata, agar matanya tidak sakit. Semuanya ini adalah membuat orang akhirnya tidak mau berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena semua orang ingin hidup. Semua orang ingin mendapatkan kehidupan dan menolak hal yang bertentangan dengan kehidupan. Maka di sini harus sabar ketika nanti ada jihad, ya, maka harus sabar. Wa minal ma'lum annal mahbuba la yatrukuhu al-aqilu illa limahbubin a'la minhu wa a'zam. Dan telah diketahui bahwa sesuatu yang dicintai tidak akan ditinggalkan oleh seseorang yang berakal kecuali kepada suatu hal yang dicintai yang lebih tinggi dan lebih agung. Lihat ya. Ini sifat manusia. Contoh istri. Tidak akan dia mengambil yang kedua kecuali dia mendapatkan perempuan yang lebih ia cintai. Ya. Jadi seorang beristri satu itulah seorang yang ia cintai, yang ingin ia bertanggung jawab atasnya. Kapan dia beristri dua? Ketika dia mendapatkan yang lebih ia cintai, mungkin lebih cantik, mungkin lebih saleh, mungkin lebih dan semisalnya. Ini Syekh menyebutkan secara umum bahwa sesuatu yang dicintai tidak akan ditinggal oleh seorang yang berakal kecuali kepada suatu hal yang dicintai yang lebih tinggi dan lebih agung. Kita tidak akan mungkin meninggalkan sesuatu yang kita cintai kecuali kita mendapatkan yang lebih kita cintai. Ya. Fa akhbara ta'ala anna man qatala fi sabilillah bi an qatala fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa dinuhu adh-dhahir la lighairi dhalika minal a'rad fa innahu lam tafuthu alhayatul mahbuba bal hasala lahu hayatan a'zama wa akmal mimma tadhunnun wa tahsabun. Ya, perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa barang siapa yang terbunuh di jalannya, yaitu berperang di jalan Allah dengan maksud untuk meninggikan kalimat Allah dan agamanya yang jelas, bukan karena tujuan lainnya, niscaya dia tidak akan kehilangan kehidupan yang dia cintai, bahkan dia akan memperoleh kehidupan yang lebih utama dan lebih sempurna daripada apa yang kalian perkirakan dan pikirkan. Maka orang-orang yang mati syahid itu tidak mati dia. Nah, di sini rahasia. Kenapa Allah berfirman, dan janganlah kalian mengatakan tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, tetapi mereka hidup. Rahasianya seperti itu. Ketika kita sebagai manusia susah untuk berjihad karena kita ingin hidup, maka Allah gantikan, Allah ganjari. Dan ini yang sulit dari Al-Quran. Ya, sulit dari Al-Quran didapatkan. Artinya, selain Al-Quran tidak mungkin seperti ini. Gitu loh. Kita kan, kenapa berjihad sulit? Karena takut. Takut mati, kan? Karena kita ingin hidup. Maka segala hal yang menjauhkan dari kematian harus kita lalui. Nah, makanya Allah memberikan ganjaran. Kalian jangan takut kalau berjihad. Kenapa? Kalian sebenarnya tidak mati, tetapi hidup. Ya, subhanallah. Walakin la tashurun. Makanya orang-orang yang meninggal itu tidak mati. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang hidupnya orang-orang yang mati syahid. Ya, perhatikan baik-baik, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beberapa hadis, di antaranya dari riwayat Imam Muslim, tidak disebutkan di sini oleh Syekh, maka saya sebutkan. Hadis riwayat Imam Muslim, inna arwah asyuhada fi hawasili tayr khadir tasrahu fil jannah haitsu syaat thumma ta'wi ila qanadil mu'allaqatun tahtal arsh. Artinya, sesungguhnya roh-rohnya orang-orang yang mati syahid, dia bergelantungan di sangkar-sangkar burung. Ya, di sangkar-sangkar burung di dalam barzakh, di dalam surga. Ya, berterbangan kemana saja dia ingin. Jadi di dalam surga itu ada sangkar-sangkar burung yang berwarna hijau. Mereka ruh-ruhnya itu berterbangan kemana saja yang dia inginkan. Kemudian mereka hidup di sebuah tempat, ya, yang tergantung di bawah arusnya Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya orang yang mati syahid, seperti itu keutamaannya. Fattala alaihim rabbuka ittila'ah faqala madza tabqun. Kemudian Allah berkata kepada mereka, apa yang kalian inginkan wahai orang-orang yang mati syahid? Qalu ya rabbana wa ayyu syai'in nabghi. Kata mereka, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Engkau telah memberikan kepada kami, lihat ya, orang yang mati di jalan Allah, nikmatnya luar biasa. Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhlukmu. Thumma ada ilaihi mimithli hadza. Maka kemudian Allah bertanya lagi kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Falamma ra'au annahum la yutrakuna min an yus'alu qalu nuridu an taruddana ila darid dunya. Maka ketika mereka selalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu dengan pertanyaan, wahai kalian para orang-orang yang mati syahid, mau apa kalian? Nikmat apa yang kalian inginkan lagi? Lihat, ditawari. Nah, ketika mereka melihat Allah selalu bertanya, mau apa, nikmat apa yang kalian inginkan kembali, maka mereka mengatakan, lihat, kami ingin engkau kembalikan kami ke dunia. Faqnuqatil fi sabilik. Lalu kami berjuang di jalan engkau lagi. Hatta nuqtal fika marratan ukhra. Sampai kami mati di jalanmu sekali lagi. Lima yarawna min thawabi syahadah. Fayaqulur rabbu jalla wa jalla jalalu. Inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un. Karena mereka mengetahui keutamaan orang yang mati syahid tadi. Pahalanya begitu. Makanya mereka ingin dikembalikan dunia, berjihad lagi, mati lagi, ya, hidup berjihad lagi, mati lagi. Karena saking banyaknya nikmat yang didapatkan orang-orang yang mati syahid. Maka Allah berkata, sungguh aku telah menakdirkan bahwa mereka tidak dikembalikan lagi ke dunia. Ini menunjukkan mereka itu hidup. Hidup di alam barzah, hidup di surga, tidak seperti orang mengira bahwasanya mereka mati kemudian tidak ada balasannya atau ganjarannya. Ini menggugah orang untuk masuk, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berjihad itu harus sabar. Ada faedah menarik dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, kiat sabar kalau begitu ingat keutamaan sebuah amal ibadah. Itu kiat sabar. Kiat istiqomah dalam beramal, sabar dalam beramal, ingatlah keutamaan sebuah amal ibadah. Lihat orang yang berjihad di jalan Allah, dijanjikan mereka hidup di surga, di bawah arsy-Nya Allah. Maka akhirnya mereka kembali semangat untuk beramal, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Maka Pak, kapan kita malas dalam beramal, ingat keutamaan amal tersebut. Sehingga kembali semangat, ya. Kapan kita malas untuk membaca Al-Quran misalkan, ingat keutamaan baca Quran. Kapan kita malas menghafal Quran misalkan, ingat keutamaan menghafal Quran. Ya, masalahnya ini kita tidak tahu keutamaan, ini problemnya. Ya, ini masalahnya. Disinilah sebenarnya semua kebahagiaan ada dalam menuntut. Ya. Kapan orang akan sabar dalam beramal? Ketika mengingat keutamaan. Fadilah amal itu apa? Sabar dia. Saya enggak mau malas nih dalam sholat malam. Kenapa? Karena pahalanya, apa pahala sholat malam? Ayo, yang biasa sholat malam, apa pahalanya? Ulun kada betakun nang kada biasa sholat malam. Nang biasa sholat malam, pahalanya apa? Hah? Diampuni dosa-dosa. Tidak begitu terkenal dengan itu salat malam. Hah? Mendapatkan tempat yang tinggi. Ya. Maqaman mahmudan. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di surga. Yang lain. Hah? Amalan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh. Ingin tahu diri kita soleh atau tidak, lihat kita sholat malam enggak. Yang ketiga, yang lain. Hah? Minta dikabulkan. Karena di waktu malam, baik sepertiga malam terakhir atau malam kapanpun, itu adalah waktu yang mustajab. Dosa-dosa diampuni, ya, karena tadi Allah berfirman, barang siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Yang minta doa, aku kabulkan. Yang minta sesuatu, aku berikan. Nah, ini kan orang semangat, akhirnya yang asalnya mulai kendor, semangat lagi untuk bangun malam. baca Quran yang sudah mungkin 3 bulanan ya jauh dari Al-Qur'an. Maaf, 3 bulan itu kenapa jauh dari Al-Qur'an? Tidak pernah memegang Al-Qur'an selama 3 bulan itu aneh seorang muslim, apalagi yang sudah ngaji. Ya. Perhatikan baik-baik, kita harus dekat dengan Quran. Ya, catat baik-baik perkataan saya, kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Sedekat kita dengan dompet dan handphone kita. Ada orang yang lupa bawa dompet, bawa handphone, bawa KTP, bawa SIM. Ya. Maka sedekat itu, lebih dekat malah. Ini para ikhwas kan. Ah, keutamaan baca Quran apa? Maka bisa ditulis juga sebagai sebuah faedah. Oh, penyebab orang malas beramal tidak tahu fadilat amal. Penyebab orang tidak istiqomah dalam amal, tidak sabar dalam ketaatan, tidak tahu fadilat amal itu. Kenapa malas untuk membaca Quran? Karena tidak tahu keutamaan baca Quran. Kenapa malas untuk menghafal Quran? Karena tidak tahu keutamaan menghafal Quran. Dan semisalnya. Jadi dua faedah yang sangat menarik. Ya, bahwasanya sabar adalah kunci istiqamah di dalam beramal. Kunci semangat dalam mengerjakan ketaatan sabar. Agar sabar yaitu mengenal keutamaan sebuah amal ibadah. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Syekh kemudian mengatakan, ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa minal habis itu fasyuhada ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Maka orang-orang mati syahid itu mereka hidup di sisi Rabb-nya mendapat rezeki, ya. Mendapat rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Artinya, orang-orang mati syahid itu mereka hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Mereka girang hati tentang orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ini keutamaan-keutamaan orang berjihad di jalan Allah. Ya, pertama mereka hidup diberi rezeki. Mereka senang dengan apa yang Allah berikan. Kemudian mereka juga senang hati dengan orang-orang dari keluarga mereka. Orang mati syahid itu tidak takut keluarga. Orang yang mati syahid tidak takut keluarganya yang dia tinggal. Kenapa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu artinya keluarganya dijaga oleh Allah. Makanya mereka tidak takut dan mereka tidak sedih dengan meninggalkan keluarga mereka karena dijaga oleh Allah. Ya, mereka juga riang gembira karena nikmat bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Fahal a'zamu min hadhihi al-hayatil mutadamminah lil qurbi min Allah Ta'ala? Adakah yang lebih agung dari kehidupan tersebut yang mengandung kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih agung. Watamattu'uhum birizqihi al-badani fil ma'kulat wal mashrubat al-ladhidha. Dan menikmati rezeki yang bersifat jasmani seperti makan dan minum yang lezat. Warizqir ruhi, dan rezeki yang bersifat rohani, wahwal farah wal istibshar wa zawalu kulli khaufin wa hazanin. Artinya, serta rezeki yang bersifat rohani seperti kesenangan, hilangnya segala kekhawatiran dan kesedihan. Wa hadhihi hayatun barzakhiyah akmalu minal hayatid dunya. Inilah kehidupan alam barzakh yang lebih sempurna dari kehidupan dunia. Jelas itu. Ya. Harus diyakini baik-baik, kehidupan alam barzakh lebih sempurna dibandingkan kehidupan dunia. Bal qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna arwah asy-syuhada fi ajwafi tuyurin khadrin taridu anharul jannah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa ruh para syuhada ada dalam perut burung hijau yang minum dari sungai-sungai surga. Mereka dalam perut burung yang hijau yang minum dalam sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min thimariha, makan buah-buahan surga. Artinya mereka sanantiasa tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekeringan hidup mereka. Karena mereka di dalam perut burung yang burungnya senantiasa mencari makan setiap harinya. Kemudian, wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatun bil arsh, berlindung dalam sangkar-sangkar yang digantung di bawah arsh, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Wa fi hadhil ayati a'zamu hathin 'alal jihad fi sabilillah. Ayat ini mengandung anjuran paling besar untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa ketika seseorang sangat ingin selalu hidup di dunia, maka jihad sulit untuknya. Maka dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang berjihad, meskipun dia mati, dia tidak akan mati, tetapi hidup di alam barzakh. Diberi makan, diberikan rezeki, keluarganya dijaga. Makanya ayat ini kata Imam, kata Syekh, mengandung anjuran paling besar untuk berjihad di jalan Allah. Jadi motivasi paling besar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Wa mulazamati sabri alaih, dan konsisten di atas kesabaran pada jihad padanya. Falau sya'ural ibadu bima lil maqtulina fi sabilillah min ats-tsawab lam yatakhallaf anhu ahad. Ini perkataan menarik. Jikalau hamba merasakan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah berupa pahala, niscaya tidak akan seorang pun yang mau terlambat melakukannya. Makanya kan saya sering ucapkan, kita itu harus yakin dengan janji Allah. Kalau seandainya kita yakin dengan janji Allah, niscaya kita akan semangat untuk beramal ibadah. Kalau orang tahu keutamaan berjihad di jalan Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang mau meninggalkannya. Rebutan. Saking utamanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, ini semua kembali kepada apa? Sabar. Ya. Jihad sulit karena mempertaruhkan nyawa, yang mana setiap manusia ingin selalu hidup panjang, maka bisa berjihad harus dengan apa? Dengan sabar. Walakin adamul ilmil yaqini tam huwa alladhi fatara al-azaim wa zada naumun na'im wa afata al-ujur al-azimah wal ghanaim lam yaku lam la, la lima la yakunu kadhalik wallahu ta'ala qad ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Artinya, namun ini seperti yang saya ucapkan tadi, Pak, ilmu kembalinya semua kepada ilmu. Namun karena tidak adanya pengetahuan, nah kan ilmu pasti yang sempurna, itulah yang membuat hilangnya tekad. Orang tidak tahu keutamaan amal ibadah, maka dia malas. Tidak tahu keutamaan sedekah, malas untuk sedekah. Tidak tahu keutamaan sholat lima waktu, malas untuk sholat lima waktu. Tidak tahu keutamaan mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, ya, tidak tahu keutamaan sab pertama, malas dia sab pertama. Ya, ada pernah beberapa tempat masjid saya agak risih melihat orang di sab pertama kok tunjul-tunjulan. Pian aja kin dahulu pian. Ini kada boleh ini. Ya. Meski lawan perguruan kada boleh. Misalkan kita sudah duduk di sab pertama, kemudian datang perguruan, ustadz kita, tuan guru, kiai, ya. Ustadz, pian sini aja gin. Ulun di belakang aja. Ini kada boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh melepas pahala. Emang pahala kita sudah banyak apa? Sehingga kita ngasih kepada orang lain. Ustadz, itu kan adab kita lawan perguruan. Tidak. Itu bukan adab yang di atas ilmu. Lihat hadis Rasul. Lau ya'lamuna ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu alaihi illa astahamu alaihi. Kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala yang ada dalam mengumandangkan azan dan sab pertama. Kemudian, kalau seandainya mereka tidak mendapati, kecuali mereka harus berundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Karena kan yang azan itu cuma satu orang, sab pertama cuma terbatas. Maka kalau tidak ada cara, harus desak-desakan, maka harus undian, undi. Saking besarnya pahala, maka tidak boleh, Pak. Dari sinilah para ulama mengatakan sebuah kaidah, al-itharu fil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang dalam langkah ibadah itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Maju kita. Ya, biar aja gitu. Biar aja tunjul-tunjulan. Ini tidak benar di dalam Islam, ya. Kecuali mungkin yang di belakang imam. Nah, di belakang imam ini jangan tunjul-tunjulan. Ya, harus ada orang yang khusus. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Di belakangku hendaklah orang-orang yang sudah baligh dan orang-orang yang banyak ilmunya. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan, namun karena tidak adanya pengetahuan pasti yang sempurna, itulah yang membuat kehilangnya tekad. Bertambah lelaplah orang yang tidur, maksudnya malas. Serta terlewatlah ganjaran yang agung dan ghanimah. Ghanimah artinya harta rampasan perang. Artinya, kalau orang tidak tahu keutamaan amal ibadah, malas untuk beramal. Terlewat darinya pahala yang besar. Itu maksudnya. Kenapa tidak begitu? Padahal Allah telah berfirman, membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Artinya para ikhwah sekalian, kenapa kita semangat untuk berjihad di jalan Allah? Karena Allah telah menjanjikan surga. Nah, ini keutamaan. Orang yang mengetahui, orang yang mengilmui sebuah amal. Makanya intinya semuanya adalah apa? Ilmu. Habis ilmu lalu diamalkan. Orang akan sabar dengan ilmu. Orang akan istiqamah dengan ilmu. Ya, ini pada ikhwah sekalian. Maka aneh kalau seandainya sudah nuntut ilmu, malah tambah kendor ibadahnya. Terutama ibadah wajib kemudian sunnah. Aneh kalau sudah nuntut ilmu, malah tambah tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak sholat qabliyah, ba'diyah, tidak berdoa, tidak berzikir pagi dan sore. Aneh. Karena dia menuntut ilmu sebenarnya. Ya. Orang yang nuntut ilmu harus lebih banyak amalnya. Karena dia sudah mengetahui keutamaan sebuah amal ibadah. Maka kemudian, fa wallahi law kana lil insan alfu nafs tadhhabu nafsan fa nafsan fi sabilillah lam yakun 'aziman fi janibi hadzal ajr al 'azim. Demi Allah, sekiranya manusia memiliki 1000 jiwa yang kemudian jiwa tersebut akan pergi satu persatu di jalan Allah, tidaklah menjadi suatu yang agung dibandingkan dengan pahala yang besar tersebut. Saking besarnya pahala jihad seperti itu. Ingat ya, kaidah tadi saya sebutkan, ingin sabar istiqamah dalam beramal, ilmui keutamaan sebuah amal ibadah. Ilmui keutamaan sebuah amal ibadah. Kita bisa sabar dalam ketaatan, kita bisa sabar dalam mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah atau menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Wa li hadza la yatamanna asyuhada ba'da ma ayanu min thawabillah wa husna jazai illa an yuraddu ila ad-dunya hatta yuqtalu fi sabilihi marratan ba'da marrah. Oleh karena itu, tidaklah para syuhada berangan-angan setelah mereka mendapatkan pasti ganjaran dan pahala yang baik dari Allah, kecuali mereka ingin dikembalikan ke dunia hingga mereka dapat terbunuh lagi di jalannya sekali lagi dan sekali lagi. Saking besarnya Pak pahala berjihad, mereka ingin berjihad mati, berjihad mati. Terus sampai mereka mendapatkan benar-benar keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian saya mengatakan, wa fil ayati dalilun ala na'imil barzakh wa adzabih kama takatsarat bidzalikan nusus. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan adanya kenikmatan alam barzakh dan siksaannya, sebagaimana banyaknya sekali ayat yang menunjukkan hal tersebut. Berarti surat Al-Baqarah ayat 154 ini dalil tentang adanya siksa dan nikmat kubur. Nah, ya. Catat itu, surat Al-Baqarah ayat 154 dalil adanya siksa dan nikmat kubur. Yang sebagian orang tidak percaya dengan adanya siksa dan nikmat kubur. Kenapa tidak percaya? Mana mungkin orang didatangi oleh malaikat yang besar-besar sedangkan kuburannya kecil. Sedangkan kuburannya apa? Kuburannya kecil. Tidak mungkin datangi oleh malaikat kuburannya setengah meter kali dua setengah meter. Gak mungkin datangnya oleh malaikat. Ini memakai akal, ya, yang tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Taib. Itu yang bisa saya sampaikan kira-kira tentang ayat yang ke-154. Kita buka pertanyaan. Ini masih ada waktu panjang. Mungkin ada banyak-banyak pertanyaan, baik dari bapak-bapak ataupun dari luar yang ingin bertanya. Silahkan jika ada yang bertanya di luar materi juga boleh. Nah, mungkin selama ini kita kurang membuka waktu untuk bertanya. Tafadhol. Ustaz. Ya. Barakallahu fiikum. Barakallah. Ya, Ustaz tadi ada menyinggung tentang fadilah adzan dan shof pertama. Kalau kita lihat dari sistem yang telah kita terapkan di Masjid Imam Syafi'i, ada 3 muazin yang sudah ditentukan. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, apakah kita tidak membatasi atau tidak memberi kesempatan kepada jamaah lain untuk mendapatkan fadilah azan tersebut? Tidak. Tidak membatasi, karena di zaman Rasulullah pun seperti itu. Ada namanya Bilal, ada namanya Ibnu Ummi Maktum, yang mereka muazin-muazin Rasulullah. Bilal kenapa disuruh azan? Karena anda saut, ya, beliau adalah suara yang paling lantang. Dia tidak membatasi cara kita seperti yang dikerjakan di zaman Rasulullah SAW, adanya muazin tetap. Bahkan ada cerita menarik tentang Bilal ketika pertama kali masuk ke dalam Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis menyerah, maka Umar bin Khattab memerintahkan Bilal sebagai muadzin Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Dan azan bisa saja di mana kita kerjakan. Mungkin ketika kita lagi safar, kita berazan di sebuah masjid. Ya, tapi untuk masjid-masjid yang ada azan ratibnya, azan tetapnya, maka pada saat itu kita menunjuk siapa yang paling lantang suaranya, siapa yang paling keras sehingga terdengar. Bukan siapa yang paling bagus saja, karena kalau paling bagus kena malah guring orang. Allahu Akbar Allah, itu guring orangnya. Ya. Jadi azannya harus lantang, anda saut. Makanya kan azannya itu harus lantang, harus yang membangunkan orang. Nah. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya begini Ustaz. mohon dijelaskan tentang kriteria daripada syuhada. Siapa saja yang tergolong terhadap syuhada? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang munafik yang ikut dalam berperang, apakah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dimaksud yang Ustaz jelaskan? Ya. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Jawabannya, yang dimaksud dengan orang syuhada dalam ayat ini adalah yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, mati di medan pertempuran. Ini orang yang di dalam ayat ini. Nanti ada di dalam ayat-ayat yang lain, yang dimaksud dengan berjihad adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Seperti misalkan orang yang berdakwah, dia berjihad. Orang yang bersedekah, dia berjihad. Menuntut ilmu, berjihad. Tapi yang dimaksudkan pada ayat ini adalah orang yang mengangkat senjata dan meninggal di jalan Allah. Karena kan disebutkan kata-kata fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Di situ ada semacam perang. Ya, jadi ayat ini yang dimaksudkan adalah berperang di jalan Allah. Dan itu yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan wadhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak dari amal di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Kalau kita tahu sanam itu adalah punuk onta. Tahu ya punuk onta? Nah, tempat yang paling tinggi dari punuk onta itu zirwatu sanamih namanya. Digambarkan, Rasul ingin menggambarkan amalan yang paling tinggi dalam Islam berjihad di jalan Allah. Jihad di sini yaitu mengangkat senjata dan mati dalam pertempuran, peperangan. Dan di sini terlihat Pak, mungkin Bapak susah bagi kita, di mana ini berjihad sekarang? Saya ingin dapat pahala seperti ini, ya. Maka jawabannya di sini, ya, bahwa setiap orang itu diberikan keutamaan masing-masing, kemudahan untuk beribadah masing-masing. Si Fulan dimudahkan untuk berjihad karena dia mungkin berada di negeri Syam sekarang, Suria atau Palestina, dimudahkan dia berjihad, itu keutamaan bagi dia. Maka kan saya pernah sering singgung bahwa kemudahan seseorang beramal ibadah itu nikmat Allah. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk beramal ibadah. Kemudahan untuk beramal ibadah itu nikmat Allah. Kemudahan misalkan seseorang dimudahkan waktunya untuk baca Quran, itu nikmat Allah. Kemudahan seseorang bersedekah, itu nikmat Allah. Kemudahan orang mengerjakan sholat berjamaah, itu nikmat Allah. Kemudahan orang berjihad, itu nikmat Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kemudahan itu. Contoh, kemudahan menjadi pengurus masjid, penasehat, bukan hanya pinasihat-pinasihat. Ya, tetapi penasehat, itu nikmat Allah. Tidak semua orang seperti itu. Maka jangan selalu sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Ya, ya. Itu nikmat Allah. Muadzin, seperti yang disinggung tadi, tiga orang. Ya, itu nikmat Allah. Padahal mungkin di sini ada yang lebih kancang suaranya, lebih nyaring. Tapi kadang nyaman didengar. Jadi dipilihlah oleh Allah tiga orang itu. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dimudahkan seseorang untuk nikmat, untuk beramal ibadah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ya, imam kita Akhi Farhan. Padahal ada yang hafal Quran juga. Tapi kenapa si Fulan yang diberikan? Itu nikmat Allah. Syekh Sudais, cerita Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais, yang suaranya sangat terkenal. Beliau ceritanya didengar oleh pangeran. Beliau kan aslinya tinggalnya di kota Jeddah, bukan di Mekah. Dengar oleh pangeran, imam, ketika itu pangeran imam, sholat di masjid beliau, mendengar, tertarik. Dan akhirnya memang fi'lan suaranya bagus. Akhirnya Allah menakdirkan dia, memudahkan beliau untuk menjadi, apa? Menjadi imam tetap di Masjidil Haram. Ini kemudahan dari Allah. Padahal mungkin dari hafalan dan suara masih banyak yang lain yang lebih luar biasa. Tapi itu kan kemudahan dari Allah. Ya, maka ketika Anda diberikan kemudahan untuk beramal dalam sisi apapun, coba mintalah istiqomah. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan. Ya. Dan setiap orang, Pak, mempunyai skill masing-masing. Mempunyai kekuatan masing-masing. Tidak sama, tidak bisa disamakan Abu Bakar dengan Umar, enggak bisa sama. Siapa Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan ulunan kasyifullah. Tidak bisa disamakan. Jadi semua orang beda-beda. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk beramal, maka itu nikmat Allah, mintalah, bersyukurlah dan mintalah ketetapan hati. Ya. Seperti itu. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan yang Bapak tanyakan tadi, bahwa berjihad di jalan Allah yang dimaksud di sini adalah mengangkat senjata. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang orang-orang munafik yang berjihad di jalan Allah. Maka perhatikan, ada hadis Rasul, ya, man jahada litakuna kalimatullahi al-uliyah. Barang siapa yang berjihad karena ingin kalimat Allah yang tinggi. Nah, di sini pun berjihad butuh apa? Perlu apa? Niat. Jadi kalau seandainya orang munafik, mereka munafik ingin berjihad apa? Mati dalam berjihad sesuai dengan niatnya. Niatnya dalam hati apa? Yang berjihad ingin kalimat Allah tinggi, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tentunya orang munafik tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, keutamaan jihad sangat besar sekali, Ustaz. Apa mungkin kita yang berada di Indonesia ini bisa berangkat untuk membantu saudara-saudara kita yang dizalimi di negara lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan aja. Kemarin pada saat tanggal 13 Zulhijjah, hari Tashrik, sebagian ikhwah kita tuh yang tamam melaksanakan puasanya 13, 14, 15. Karena itu hari Tashrik, apakah boleh yang hari 13 dikoda menjadi ke hari ke-16? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kalau ditanya apakah mungkin kita berjihad di medan jihad, jawabannya pasti mungkin. Bisa. Ya, bisa saja. Cuma apakah diberikan takdir oleh Allah atau tidak, itu tidak tahu kita. Tetapi masih banyak cara lain untuk meninggal dalam mati syahid. Meninggal dalam beramal soleh itu mati syahid. Meninggal dalam mengerjakan ketaatan itu mati syahid. Ya. Dan masih banyak cara-cara lain yang mendapatkan syahid, yaitu seorang perempuan meninggal karena melahirkan. Seorang yang punya penyakit TBC meninggal. Seorang yang punya penyakit sakit perut meninggal karena sakit perutnya, maka ini termasuk dari syahid. Ya. Seorang yang mempertahankan agama meskipun tidak di jalan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia mempertahankan akidah yang benar melawan orang-orang Syiah, Rafidhah, orang-orang Khawarij, akhirnya dibom misalkan oleh mereka. Nah, ini mati syahid ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membela keluarganya, harta dan harkat martabat keluarganya, ini mati syahid. Misalkan ada seorang pencuri, kemudian dia bela diri dan keluarga dari pencuri dan perampok tersebut, kemudian dia mati syahid. Dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Ya, dan masih banyak amal-amal lain yang kalaupun Allah tidak menakdirkan kita untuk mati syahid, padahal kita sangat ingin, maka mudah-mudahan amalan kita ikhlas yang bisa juga menyamai orang-orang yang meninggal mati syahid. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan puasa hari tasyrik, maka tidak boleh. Tidak boleh berpuasa hari tasyrik karena dia adalah hari makan dan minum. Meskipun itu tanggal 13 atau hari Senin atau hari Kamis, yang merupakan kebiasaan seseorang untuk berpuasa. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan bahwa an-nahyu muqaddamun ala alal amr. Larangan didahulukan dibandingkan perintah dalam mengerjakan sebuah sesuatu kalau terjadi larangan dan perintah. Larangan untuk makan, untuk berpuasa di hari tasyrik lebih didahulukan dibandingkan berpuasa di tanggal 13 atau di hari Senin, di hari Kamis. Nah, pertanyaannya, kalau begitu yang kebiasaannya dia berpuasa 13, 14, 15 bagaimana? Maka puasalah 14, 15, 16 sebagai gantiannya. Ya. Karena 13, 14, 15 di samping dia sudah ditentukan tanggalnya, dia juga masuk ke dalam hadis Rasul, yaitu berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Dan itu bisa diganti dengan 14, 15, 16. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, barakallahu fikum. Afikum barakallahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang fase di alam kubur, Ustaz. Karena kan yang kita tahu ada fitnah kubur, ada pertanyaan. Tapi orang yang mati syahid tadi langsung terbang ke surga, gitu, Ustaz. Iya. Itu gimana cara menghubungkannya? Iya. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya begini. Orang meninggal, kalau dia beriman, ruhnya akan diangkatkan oleh malaikat dan tidak sekejap mata pun keluar ruhnya dari jasadnya itu kecuali sudah dikapani dengan kain dari surga. Diangkat sampai ke atas, ke langit yang ketujuh, kemudian Allah mengatakan bahwasanya tulislah hambaku ini dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Kemudian dikembalikan ruhnya tadi ke dalam jasadnya di alam kubur, di alam barzakh. Sesudah itu datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir, bukan Nangkir. Munkar dan Nakir, ya, bertanya. Karena dia orang beriman, dia bisa jawab. Setelah ditanya, dia dapat nikmat kubur. Nah, itu yang disebut fitnah kubur. Ya, jadi kapan dimasukkan kembali ruhnya, datanglah dua malaikat. Itu disebut fitnah kubur. Makanya para ulama membicarakan, ulama akidah membicarakan, ketika didapat siksa atau nikmat kubur, itu yang disiksa dan dapat nikmat itu apakah roh badan dan badannya, atau rohnya saja atau badannya saja? Maka jawabannya, yang dapat siksa atau dapat nikmat di alam barzakh adalah dua-duanya. Kadang rohnya saja, kadang badannya, kadang dua-duanya. Nah, seperti itu. Setelah dia bisa menjawab karena dia orang beriman, maka diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian dibukakan pintu surga bagi dia, bau wangi surga masuk ke dalam kuburnya. Kemudian baru setelah itu datang amalnya. Ya, baru setelah itu dia di dalam nikmat surga. Yaitu seperti yang disebutkan tadi. Jadi fasenya seperti itu. Kalau orang kafir atau banyak dosa, bagaimana? Tidaklah rohnya tercabut kecuali dimasukkan ke dalam kain yang sangat bau busuk dari neraka dan penuh dengan kudis. Ya. Dan panas dari aspal, naik ke atas, tidak dibukakan langit. Pintu langit tidak dibuka untuknya. Sampai lubang jarum bisa dimasuki oleh unta. Nah, itu mustahil, itu menunjukkan kemustahilan. Maka dilemparkan, ya, terutama dia orang syirik, dilemparkan dari atas ke bawah. Barang yang dilemparkan dari atas ke bawah itu kan kalau diterpa angin, oh, sangat sangat terhina lah, ya, atau disambar burung sangat terhina. Sampai dia dilemparkan kembali ke jasadnya, didatangi dua malaikat, dan dua malaikat dia tidak bisa jawab, akhirnya disiksa. Disiksa oleh dua malaikat yang hitam dan kebiru-biruan. Salah satu siksanya yang disebutkan, na'udzubillah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Yaitu, malaikat tersebut akan memukul dia dengan palu dari besi di antara dua telinganya. Ini telinga dipukul di sini berarti. Ya. Kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang belulangnya menyatu. Ya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan siksa kubur sesuai dengan amal dia di dunia. Kalau dia makan harta riba, maka dia akan dapat dilempari dari dengan batu di mulutnya, dan dia berada di sungai darah dan nanah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia akan disiksa, disuruh rebahan, kemudian dilempar kepalanya dengan batu oleh seseorang, hancur kepalanya, dan tidaklah kembali dilempar kecuali kepalanya kembali seperti semula, lempar lagi terus sampai hari kiamat. Nah, makanya orang kafir dan orang banyak dosa di alam barzah dia mengatakan, ya Rabbi, dia berdoa, wahai Rabbku, la tuqimissa, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu ini siksa awalnya saja, yang setelahnya lebih berat. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Artinya, dan di belakang ini ada kehidupan alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Di hari kebangkitkan lebih berat. Dari mana kata-kata lebih berat ini? Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'atu" apa? "Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Artinya, api dinyalakan untuk Fir'aun pagi dan siang hari di alam barzakhnya. Dan ketika dibangkitkan hari kiamat, maka masukkan dia ke dalam siksa yang lebih pedih. Asyaddal 'adzab. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya orang sudah mengetahui nasibnya itu ketika dia dikubur. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan itu adalah singgah pertama, tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka dia akan selamat setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, maka yang setelahnya lebih sulit. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, dari Bapak Imron di Bekasi, Jawa Barat. Apakah benar sikap saya ketika pulang kerja kemarin masuk waktu maghrib, waktu saya mau berwudu, saya melihat ada kuburan di depan masjid tersebut. Akhirnya saya batalkan sholat maghrib di masjid tersebut dan tidak berjamaah. Kemudian meneruskan perjalanan sampai menemui pom bensin dan hampir waktu isya, dan akhirnya sholat sendirian. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, tidak mengapa. Ya, karena terpaksaan, keadaan terpaksa tersebut. Tapi yang paling bagus sebenarnya solusinya adalah dia tidak sholat di masjid, tapi sholat di tempat yang lain, ya, yang dia bisa melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Tetapi kalau itu sudah terjadi, ya, maka semestinya dia menjamak dengan isya, ya, dia menjamak dengan isya. Nah, kalau dikatakan dia tidak safar, ini tidak mengapa. Jamak itu tidak berkaitan dengan safar. Ya, karena satu dan lain hal dia harus menjamak. Di antaranya dia tidak dapatkan masjid kecuali yang ada kuburan. Dia dapatkan masjid sudah keluar waktunya, maka dia jamak dengan isya, boleh itu. Ya, ini solusi-solusi. Harus dipahami sholat jamak, sholat qasar. Sholat jamak itu tidak mesti harus dikosor, enggak. Ya, tidak mesti harus dikosor. Misalkan saya ingin pergi ke Barabai misalkan, kemudian saya sudah menjamaknya di sini, boleh itu, ya, meskipun belum safar. Yang tidak boleh adalah kita mengkosornya, karena kosor itu tidak dikerjakan kecuali di saat safar. Adapun jamak, karena mungkin sulit naik turun, berwudu, apalagi bebinian, bawa kekanakan, ya sulit, maka sholat di tempatnya di jamak karena ingin bepergian diperbolehkan. Jadi jamak itu sangat identik dengan perlu, dibutuhkan atau tidak, dan tidak ada kaitan dengan qasar. Tidak mesti harus qasar jamak, tidak mesti jamak qasar, tidak mesti.